ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, orang ini berkata, perhatikan ya bahasanya. Dia bikin pertanyaan sendiri. Dia tanya ke orang, salah satu ceramah ya. Dia tanya kepada kepada orang-orang yang hadir. Baik, sekarang kita bertanya. Dia bacakan pertama hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab yang Nabi berkata, ini tadi hadis yang saya baca ya. Ya. Dan hadisnya bukan riwayat Muslim saja, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Man mata wa laysa fi unukihi bai'a mata mitatan jahiliyah. Ya, kalau terjemahan dia, siapa yang mati di pundaknya tidak pernah berbaiat seumur hidupnya, maka mati jahiliyah. Nah, terus setelah membawakan hadis ini, dia berkata begini. Sekarang kita bertanya, kalau ada yang mati di pagi ini, ya, Bapak tahu tidak? Dia bertanya ya, ini gaya bahasa dia ya. Bapak tahu tidak berapa banyak orang yang mati pagi ini, tanggal 15 Rajab ini? Tahu tidak berapa yang mati? Ya. Orang-orang kan bilang tidak tahu. Dia bilang yang tidak tahu, saya pun tidak tahu katanya. Sama kita. Ya. Tapi dia katakan yang mati tidak berbaiat kepada Nabi. Ya, apa yang mati tidak berbaiat itu kata Nabi mati jahiliyah. Nah, sekarang dia bikin pertanyaan sendiri. Perhatikan ini, pemikiran. Ya. Sekarang kita tanya, kemana orang berbaiat zaman sekarang? Dia bikin pertanyaan ya, bagus pertanyaannya. Kemana berbaiat masa sekarang? Sebab kita ini kalau mati tidak ada baiat, matinya mati apa? Jahiliyah. Baik, kemana kita baiat? Ini pertanyaan kita semua perlu. Ya. Dia sendiri jawab. Oh Pak Ustadz, saya sudah berbaiat. Kemana kamu berbaiat? Saya berbaiat ke bupati katanya. Ya. Dia sendiri bilang, bupati itu sebelumnya naik jadi bupati pakai apa? Pakai perahu kan? Ini bahasa-bahasa kampanye ini semua ya. Saya tidak terlalu perhatikan yang begini-begini. Kemudian dia cerita, ya. Setelah itu dia katakan, ya, dia beri kesimpulan. Ya. Kalaulah sudah paham betul bahwa kematian tanpa baiat akan menjadi mati jahiliyah, lalu ustadz berbaiat ke siapa? Dia tanya dirinya sendiri. Maka dia katakan, saya berbaiat kepada khalifah. Bupati tadi enggak. Jadi ada khalifahnya. Bupati itu bukan khalifah ya. Baik, saya berbaiat kepada khalifah. Dia bilang sendiri, mana khalifahnya? Tidak ada. Dia jawab, saya akan berbaiat kalau dia ada. Jadi sekarang ini pemerintah yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada ini, itu bukan khalifah di pemahaman picik orang ini. Jelas ya? Jadi tidak perlu tidak ada kewajiban berbaiat. Nanti kapan? Tunggu kalau khalifah muncul. Itu mirip orang-orang Syiah itu. Tunggu imam ke-12 keluar, baru dia baiat ke imam 12. Ya. Ini sama orang-orang Hizbut Tahrir ini. Tunggu khalifah keluar yang memimpin seluruh dunia, Imam Mahdi, baru kita berbaiat. Itu sama. Keyakinan mereka, rusaknya sama. Ya. Karena itu pemahaman ini dilarang di negeri-negeri Islam yang mengetahui kekeliruan pemahaman ini. Karena bahayanya bisa memecah belah negara. Dan itu akan membuat pemimpin itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya bagi mereka.